السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحمد لله على pagi hari ini kembali kita berkumpul dalam sesi daurah di hari yang kedua yang menjelaskan tentang hukum-hukum manasikul haji wal umrah. Dan sebelum kita memurajaah, mengulangi apa yang telah kita pelajari kemarin, saya ingin melanjutkan sedikit tambahan untuk melengkapi hal-hal yang hubungannya dengan mahdhurat al-ihram, hal-hal yang terlarang selama ihram, yaitu pada bagian yang ke-8 dan yang ke-9, bahwa termasuk di antara hal-hal yang terlarang selama ihram al-jima'u wal-mubasyarah, bersetubuh dan mubasyarah, yang menjadi pembukaan jima' dari bercumbu, memeluk dan yang lain sebagainya, menciumnya, maka ini termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan bahwa adapun yang hubungannya dengan jima dalam manasik haji, apabila seseorang lakukan pelanggaran ini, maka dilihat apakah jima yang dia lakukan, hubungan yang dia lakukan sebelum tahallul yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama nanti akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala yang mana yang dimaksud tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Apabila dia terjatuh ke dalam perbuatan yang terlarang berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama, maka telah disebutkan kafarah bagi dia, di mana hajinya menjadi batal. Kemudian yang kedua, dia harus melanjutkan amalan haji tersebut sampai terakhir, meskipun batal. Yang ketiga, dia harus mengqadha, mengulang hajinya di tahun yang berikutnya. Dan yang keempat, dia harus membayar dam, yaitu seekor unta, seekor badana, seekor unta. Ini disebabkan karena dia mendatangi atau berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama. Disebutkan beberapa asar riwayat dari sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antaranya yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, anna rajulan ata Abdullah bin Amr yas'aluhu an muhrimin waqa'a bi imra'ah, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Amr ibn al-Auf, bertanya kepadanya tentang seorang yang sedang ihram berhubungan dengan istrinya. Fa'ashara ila Abdullah bin Umar faqala dhab ila dhalika fasalhu, maka Abdullah bin Amr mengarahkan kepada Abdullah bin Umar dan berkata, pergilah, datangilah Abdullah bin Umar dan bertanyalah kamu kepadanya. Lalu berkata Syaikh, falam ya'rifu ar-rajul fa dhahabtu ma'ahu. Kata Syaikh yang meriwayatkan hadis ini, cucunya Abdullah bin Amr bin Auf, orang ini tidak mengetahui yang mana itu Abdullah bin Umar, maka aku pun pergi bersamanya. Fasa'ala Ibnu Umar, lalu dia pun bertanya kepada Ibnu Umar, faqala, maka Ibnu Umar menjawab, batala hajjuka, telah batal haji kamu. Faqala rajul fama asma, kalau orang ini bertanya lagi, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Qala, kata Abdullah bin Umar, ukhruj ma'an nas wasna' ma yasma'un, keluarlah kamu bersama manusia, maksudnya bersama dengan jamaah haji yang lainnya, dan kerjakan apa yang mereka kerjakan, maksudnya tetap kamu harus menyempurnakan amalan haji kamu meskipun batal. Fa idza adrakta qabilan fa hujj wa ahdi, maka apabila engkau mendapati tahun yang berikutnya, maka kamu harus mengulangi hajimu dan membayar hadyu. Jadi ini empat jawaban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bagi seseorang yang mendatangi istrinya sebelum tahallul yang pertama. Hajinya batal, kemudian dia harus melanjutkan hajinya sampai akhir amalan. Yang ketiga, dia harus mengulangi di tahun yang berikutnya. Dan yang keempat, dia harus membayar hadyu, yaitu seekor unta. Faraja'a ila Abdullah bin Amr wa ana ma'ahu fa'ukhbirhu aw fa'akhbarahu. Maka setelah mendengarkan jawaban dari Abdullah bin Umar, orang ini pun kembali mendatangi Abdullah bin Amr dan aku bersamanya, yaitu Syu'aib. Maka dia pun mengabarkan jawaban Ibnu Umar tersebut. Faqala lalu kemudian Abdullah bin Amr berkata lagi, idhab ila Ibn Abbas fasalhu, kamu datang Ibn Abbas dan bertanya kepadanya. Fa'ala Syu'aib, berkata Syu'aib, fa dhahabtu ma'ahu ila Ibn Abbas fasa'alah, aku pun pergi bersamanya mendatangi Ibn Abbas, lalu dia pun bertanya kepada Ibn Abbas. Faqala lahu kama qala Ibn Umar, maka Ibn Abbas menjawab persis seperti jawaban Ibn Umar. Faraja'a ila Abdullah bin Amr wa ana ma'ahu fa akhbara, lalu dia kembali kepada Abdullah bin Amr dan aku bersamanya, lalu dia mengabarkan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Thumma qala, kemudian orang ini bertanya kepada Abdullah bin Amr, ma taqulu anta, kalau kamu apa pendapatmu tentang hal ini? Faqala, kata Abdullah bin Amr, qawli mithlu ma qala, pendapatku seperti pendapat mereka berdua, yaitu seperti pendapat Ibn Umar, Ibn Abbas. Abdullah bin Amr sama dengan pendapat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sifat perawi-perawinya para hufaz dan menunjukkan benarnya pendengaran Syu'aib bin Muhammad dari kakeknya itu Abdullah bin Amr ibn al-Aus, dan disetujui pula oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Jadi dari hal ini kita melihat kesepakatan para sahabat tentang hukum seseorang yang mendatangi istrinya dan berhubungan dengannya, dan ini dibawa oleh para ulama sebelum tahallul yang pertama. Dan yang dimaksud hadyu di sini kata beliau wa huwa fil haqiqati fidyah, dan tarekat yang dimaksud hadyu di sini adalah fidyah badanatun, yaitu seekor unta, tunharu wa tuqassamu ala fuqara'il haram, yang disembelih lalu kemudian dibagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin yang ada di kota haram. Wa idza waqa' al-jina'u ba'da at-tahallul al-awwal fala yafsud bihi al-hajj ittifaqan wal fidyatu fihi syatun. Lalu kata beliau, apabila hubungan tersebut terjadi setelah tahallul yang pertama, setelah tahallul yang pertama namun sebelum tahallul yang kedua, sebab kalau sudah tahallul yang pertama semuanya dibolehkan. Bagi seorang dalam keadaan ihram tinggal satu yang tidak diperbolehkan, yaitu berhubungan dengan istrinya, itu enggak boleh selama selama dia belum tahallul yang kedua. Adapun tahallul yang kedua maka sudah selesai amalan hajinya. Namun ketika baru tahallul yang pertama, yaitu dia belum tawaf al-ifadah, maka tidak diperbolehkan mendatangi istrinya. Ketika dia mendatanginya, maka hajinya tetap sah, namun yang wajib bagi dia menyembelih seekor kambing. Dan ini sepakat para ulama dalam hal ini. Ini kesepakatan para ulama dalam hal ini. Yaitu, dari sini kita mengetahui perbedaan keadaan seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan ihram, antara sebelum tahallul yang pertama dengan setelah tahallul yang pertama dan sebelum tahallul yang kedua. Kalau sebelum tahallul yang pertama, maka ini menyebabkan hajinya batal. Adapun setelah tahallul yang pertama, dia mendatangi istrinya, hajinya sah. Namun dia berbuat dosa dan kafarahnya, tebusannya adalah menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Ini ma'asyiral rahimakumullah berkenaan tentang larangan bersetubuh dalam amalan haji. Adapun pada saat seseorang melanggar dengan berhubungan di saat dia melakukan umrah, kalau yang tadi pembahasan kita adalah haji, namun di saat seseorang melakukan umrah lalu dia melakukan pelanggaran ini, mendatangi istrinya, kata beliau, fa idza waqa'a al-jima'u fiha qabla as-sa'i aw at-tawafi fasadat al-umrah. Apabila terjadi hubungan sebelum dia melakukan sa'i atau sebelum dia melakukan tawaf, maka umrahnya batal. Namun wajib baginya untuk menyempurnakan umrahnya hingga selesai. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa'timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ata bi umratin badalha, dan dia harus mengulangi umrahnya. Yuhrimu biha min miqatil umratil al-umratil ula, di mana dia harus memulai ihramnya dari miqat umrah yang pertama. Wa alaihi fidyatun wa hiya syatun tuwazzahu ala fuqara'il haram, dan wajib bagi dia membayar fidyah, yaitu seekor kambing yang dibagi-bagikan pada orang-orang miskin yang dibagi-bagikan pada orang-orang miskin di tanah haram. Ini bagi seorang yang melanggar dengan berhubungan dengan istrinya di saat mengamalkan umrah. Ya. Maka umrahnya batal. Kemudian dia harus menyempurnakan amalan umrahnya. Kemudian dia harus mengulangi umrahnya. Dari mana dia mengulangi? Dari mana dia memulai ihramnya. Kalau misalnya dia memulai dari Zulhudaifah Bir Ali, maka dia harus berangkat ke sana. Dia harus berangkat dari Zulhudaifah, lalu kemudian dia kembali memulai ihramnya dari sana. Kemudian yang keempat, dia wajib membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing yang dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Wa in fa'ala dhalika ba'da sa'i wa qabla al-halq aw at-taqtir fa inna al-umrata la tasudu 'alayhi al-fidyah wa hiya sha'. Namun apabila dia telah tawaf dan dia telah sa'i, tinggal satu amalan yang belum dia kerjakan, yaitu mencukur. Dia sudah tawaf, dia sudah sa'i dalam manasik umrah, lalu dia berhubungan dengan istrinya padahal dia belum mencukur. Maka kata beliau, hajinya umrahnya itu sah, namun dia telah melakukan perbuatan dosa karena dia melakukan itu sebelum dia tahallul. Sehingga yang wajib bagi dia menyembelih seekor kambing dan hajinya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Ini hukum-hukum yang hubungannya dengan permasalahan al-jima'. Adapun hukum yang hubungannya dengan masalah al-mubasyarah. Al-mubasyarah. Yang dimaksud al-mubasyarah yaitu tanpa jima'. Dia bersetubuh dengan istrinya tanpa bersetubuh. Ini apa hukumnya? Kata beliau, wa in basyara fi madun al-farji wa anzala lam yafsud hajjuhu. لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يصر به الحج وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول وإذا كان بعده فعليه شاة. Kata beliau, apabila seseorang bercumbu dengan istrinya tanpa berhubungan yang menyebabkan keluarnya, yang menyebabkan keluarnya air mani, kata beliau tidak rusak hajinya. Tidak rusak hajinya. Namun wajib bagi dia untuk membayar fidyah, yaitu seekor unta, apabila dia melakukan itu sebelum tahallul yang pertama. Dan apabila dia melakukannya setelah tahallul yang pertama, sebelum tahallul yang kedua, yang wajib bagi dia adalah menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Dan apa yang beliau sebutkan ini adalah mazhab yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Dari mazhab Al-Hanabilah, bahwa jika dia bercumbu tanpa jima, hajinya tetap sah. Meskipun mengeluarkan mani. Yang menjadi permasalahan adalah masalah fidyah. Kata beliau, yang wajib bagi dia adalah menyembelih seekor unta. Ini yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Sebagian para ulama, yaitu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa yang wajib bagi dia adalah seekor kambing. Yang wajib bagi dia adalah seekor kambing. Dan ini yang zahir wallahu ta'ala alam. Sebab para sahabat berselisih. Yang diriwayatkan dari para sahabat, apabila seorang bercumbu dengan istrinya yang menyebabkan keluarnya air mani, ada sebagian pendapat yang mengatakan seekor kambing, ada sebagian pendapat mengatakan unta. Nah, dan untuk menetapkan seekor unta juga membutuhkan dalil, sementara tidak ada riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah perselisihan yang terjadi dalam para sahabat. Sehingga ketika kita mengambil salah satu pendapat di antara mereka, mengambil yang paling minimal hukumnya, yaitu seekor unta. Sehingga wallahu ta'ala alam, dalam hal ini apabila seorang bersuh dengan istrinya yang menyebabkan keluarnya wani, maka yang wajib bagi dia adalah membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Wallahu a'lam. Ya, adapun menetapkan seekor unta ini membutuhkan dalil, sebab berbeda antara jima dengan bukan jima. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Namun apabila dia bersumbu, namun tidak menyebabkan keluarnya mani, maka dalam keadaan seperti ini dia berdosa karena dia tidak meninggalkan rafat. Yang wajib bagi dia adalah meninggalkan rafat, dan termasuk di antara makna rafat adalah bermain-main dengan wanita. Namun jika tidak sampai mengeluarkan mani, maka dia tidak perlu membayar dam. Yang wajib bagi dia adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang misalnya, dia tidak bercumbu dengan istrinya, namun dia melihat seorang wanita yang bukan mahramnya. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa di masyair, di tempat-tempat ibadah tersebut, satu hal yang tidak bisa dihindari, yaitu ikhtilaf, tercampur bauran antara laki-laki dan wanita. Dan tidak jarang wanita tersebut, mereka membuka wajah-wajah mereka. Kalau misalnya ada seorang, dia melihat seorang wanita, lalu kemudian dia tergiur dengan kecantikannya, akhirnya dia pelototin terus, ya, dia terus melihatnya. Kemana wanita pergi terus dilihat, sampai kemarin jalan-jalan ke kanan kiri pun karena untuk melihat wanita tersebut. Akhirnya menyebabkan inzal, keluarnya mani. Ini apa hukumnya? Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan batal hajinya. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak batal. Cukup bagi dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ma'asyarul muslim rahimahumullah, kelengkapan dari apa yang kita bahas dari hukum-hukum yang menjelaskan tentang mahdhuratul ihram. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita ingin mengulangi terlebih dahulu hal-hal yang terlarang ketika ihram. Yang pertama apa? Mengambil, mencukur, mencabut rambut atau bulu. Yang kedua, menggunting kuku. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, menutup, menggunakan penutup kepala, sorban, topi, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, memakai pakaian yang dibentuk sesuai dengan ukuran badan. Yang keenam, membunuh hewan buruan darat. Yang ketujuh, lakukan akan nikah atau menjadi wali atau melamar. Apa saja yang hubungannya dengan pernikahan? Yang kedelapan dan yang kesembilan, berhubungan atau bercumbu. Nah, mubasyarah ini bercumbu tanpa hubungan, dan kita telah mengetahui konsekuensi masing-masing dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan untuk lebih memperjelas pula, kita membahas dari sisi yang lain tentang masalah fidyah. Kapan seseorang diharuskan membayar fidyah? Sebab fidyah dalam manasik haji dan umrah itu bermacam-macam keadaannya. Tergantung dari apa yang dia perbuat dan pelanggaran apa yang dia lakukan. Dan fidyah itu diwajibkan apabila seseorang melakukan salah satu dari beberapa perbuatan. Yang pertama, apabila seseorang melakukan pelanggaran dari hal-hal yang terlarang di dalam ihram. Ini yang pertama. Maka ada penyembelihan, fidyah. Yang kedua, ketika seseorang meninggalkan sebuah kewajiban. Ketika seseorang meninggalkan sebuah kewajiban. Ini juga fidyah. Yang ketiga, ketika seseorang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Haji tamattu atau haji qiran. Maka ini ada dam. Nah, dan yang dimaksud dam di sini bukan dam disebabkan karena pelanggaran atau meninggalkan satu kewajiban atau ada kekurangan dalam amalan haji, bukan. Oleh karena itu para ulama menyebut dam ini adalah dam syukran. Menyembelih untuk menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ada kekurangan. Dan itu dilakukan pada saat seseorang menunaikan haji tamattu atau haji qiran. Yang keempat, apabila seseorang terhalangi untuk melanjutkan manasiknya. Apabila seorang terhalangi dari melanjutkan manasik hajinya hingga akhir amalan karena sesuatu. Misalnya, dia telah berihram dari pesawat. Dia telah berihram dari atas pesawat. Berarti dia telah memasuki amalan manasik. Begitu sampai di bandara dan ada proses imigrasi, ternyata surat-suratnya bermasalah. Mungkin ada kesalahan dari paspornya, mungkin ada kesalahan dari visa masuknya dan seterusnya. Kadang-kadang seperti ini terjadi. Yang menyebabkan dia tertahan untuk masuk ke Masjidil Haram. Ya, pemerintah Arab Saudi memutuskan ini harus kembali. Surat-suratnya tidak lengkap. Sehingga dia tertahan. Maka berarti dia dalam kondisi muhsar. Dan seorang yang muhsar wajib bagi dia untuk membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Kecuali apabila pada saat dia memulai ihramnya, dia mensyaratkan. Misalnya dia mengatakan, fa'in habasani habis, fama illi haitu habasani. Apabila ada sesuatu yang menghalangiku untuk melanjutkan marasiku, maka tahalluku adalah di tempat di mana aku tertahan. Di mana engkau menahanku. Apabila seorang mengucapkan ini, maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar dam. Itu nanti insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan dalam urutan manasik haji dan umrah. Dan dari sini kita mengetahui bahwa kewajiban fidyah itu bermacam-macam. Apakah seorang melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, atau dia melakukan haji tamattu atau qiran, atau dia tertahan dari menyempurnakan ibadahnya. Adapun berkenaan tentang hal-hal yang terlarang, ketika seorang terjatuh ke dalam perkara yang dilarang sementara dia dalam keadaan ihram, maka fidyahnya pun bermacam-macam. Yang pertama, ada di antara antara pelanggaran tersebut yang tidak ada fidyahnya. Jadi tidak ada fidyah, tidak perlu membayar dam. Seperti dia melakukan pelanggaran akad nikah. Apabila seorang melakukan akad nikah dalam keadaan ihram, maka dia berdosa dan akad nikahnya batil, tidak sah, namun tidak ada fidyah baginya. Tidak ada fidyah baginya. Yang kedua, seseorang yang melakukan pelanggaran dan dia harus membayar fidyah, yang fidyahnya itu berat, yaitu apabila seorang berhubungan dengan istrinya, dia melakukan al-zina sebelum tahallul yang pertama, maka ini fidyahnya berat, hajinya batal. Kemudian dia harus menyempurnakan hingga akhir amalan, dan dia harus mengulangi haji tahun yang berikutnya, dan dia harus membayar dam. Damnya apa? Seekor unta. Damnya seekor unta. Kemudian yang ketiga, fidyatul misl. Fidyatul misl. Yang dimaksud fidyatul misl, yaitu seorang membayar fidyah dengan melihat pelanggarannya. Dan ini keadaan seseorang yang berburu. Berburu dengan hewan buruan darat. Maka dilihat hewan apa yang ditangkapnya. Apabila hewan tersebut mirip dengan kambing, maka yang wajib bagi dia adalah menyembelih seekor kambing. Apabila mirip dengan sapi, maka yang wajib bagi dia menyembelih sapi. Apabila mirip dengan unta, maka yang wajib bagi dia menyembelih seekor unta. Seperti yang kita sebutkan bahwa kalau seorang menangkap burung merpati, di Makkah itu banyak sekali burung merpati. Jangan diburu, jangan dikejar. Dipindahkan dari tempatnya saja enggak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin tidak mengerti. Ada kerumunan merpati itu datang sehingga mereka bubar. Nah, dikejarnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yunaffaru saiduha. La yunaffar. Yang dimaksud tanfir yaitu memindahkan dia dari posisinya itu tidak diperbolehkan, apalagi mengejarnya. Ya, menyebabkan ada kesengajaan dari kita untuk mengejarnya sehingga dia berpindah dari tempatnya, ini tidak diperbolehkan. Kalau seorang sampai berburu dengan menangkapnya, maka apa yang dibagi dia? Kata para ulama, kambing. Kalau lebih besar dari itu, burung unta, maka yang wajib bagi dia adalah seekor unta. Kemudian yang berikutnya, fidyatul adha. Fidyah al-adha. Dan yang dimaksud dengan fidyatul adha yaitu seseorang memilih salah satu dari tiga amalan. Menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama tiga hari di mana saja, atau memberi makan kepada berapa? 6 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah 2 mud. Ini yang disebut fidyatul adha. Bagi seorang yang mencukur rambutnya sebelum ta'allul. Yang mencukur rambutnya. Apakah karena uzur atau tanpa uzur? Ada seorang yang menggunting kukunya. Ada seorang memakai pakaian dengan sengaja. Ada seorang memakai parfum dengan sengaja. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi dia adalah membayar fidyah yang disebut fidyatul adha. Dari sini jelas bagi kita bahwa fidyah itu bermacam-macam, tergantung dari pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah manasik haji ataukah umrah. Adapun bagi yang tamattu, mengerjakan tamattu atau qiran, yang wajib bagi dia adalah menyembelih, membayar dam. Yang dimaksud dam di sini dam syukran, dam yang menunjukkan pernyataan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari unta, sama hukumnya dengan hukum udhiyah, hukum kurban. Apabila seorang tidak mendapatkan sembelihan, maka yang wajib bagi dia berpuasa selama 10 hari. Berpuasa selama 10 hari. 3 hari di hari-hari hajinya dia. 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari di hari-hari setelah haji. Baik pada saat dia di Makkah ataukah di tempat yang lainnya, atau dia di kampungnya. Ini bagi seorang tidak mendapatkan sembelihan untuk haji tamattu atau haji qiran. Demikian pula halnya bagi seorang tidak mendapatkan sembelihan al-muqtar, orang yang tertahan sehingga dia tidak mampu melanjutkan amalan haji atau umrahnya, maka dia menyembelih seekor kambing. Jika tidak ada, maka dia berpuasa selama 10 hari. Maka ini hukum-hukum seputar permasalahan fidyah. Dan sekarang insyaAllah ta'ala kita memasuki tata cara pelaksanaan haji dan umrah secara berurutan. Adapun secara umum, kita menyebutkan secara ringkas terlebih dahulu tata cara pelaksanaan umrah. Yang pertama, ihram dari miqat, ini urutannya. Berihram dari miqat, kemudian tawaf di Ka'bah, setelah itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan setelah itu dia mencukur, menggundul ataukah memendekkan. Ini urutan manasik umrah. Adapun urutan manasik haji secara ringkas, secara umum, yang pertama, dia memulai ihramnya tergantung di mana dia berada. Tergantung di mana dia berada. Kalau misalnya dia masih di luar miqat, misalnya dia dari Madinah, maka dia melewati miqat. Karena dia jauh dan dia melewati miqat, maka ihramnya dari miqat. Ihramnya dari miqat. Namun apabila dia sudah tinggal di Makkah, dia sudah tinggal di Makkah, maka ihramnya dari Makkah, bahkan dari tempatnya dia, dari tempat di mana dia tinggal. Dari tempat di mana dia tinggal. Meskipun dia bukan penduduk Makkah, dia hanya tinggal beberapa hari. Seperti yang kita sebutkan bahwa apabila seorang telah melakukan umrah, lalu setelah umrah dia menunggu di Makkah sampai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, yang menunjukkan dimulainya amalan haji. Dalam keadaan dia tinggal di Makkah, di hotel atau di apartemen, maka dia memulai ihram hajinya dari tempatnya. Kemudian setelah itu tawaf. Ya. Bagi yang melakukan haji qiran dan ifrad, dia juga melakukan tawaf yang disebut tawaf al-qudum. Ini bagi yang ifrad dan qiran. Dan setelah tawaf, bagi yang ifrad dan qiran, boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah pada saat kedatangannya. Namun juga diperbolehkan sa'inya diakhirkan. Sa'inya diakhirkan dan dikerjakan setelah melakukan tawaful ifadah. Setelah mengerjakan tawaful ifadah baru melakukan sa'i. Sebab untuk haji ifrad dan qiran sa'inya hanya berapa kali? Satu kali saja. Dan sa'i ini boleh diawalkan setelah tawaful qudum dan boleh diakhirkan setelah tawaf al-ifadah. Kemudian pada hari yang ke-8 dan malam yang ke-9 yaitu pada hari Tarwiyah berangkat ke Mina, kemudian menginap di Mina, mengerjakan sholat lima waktu di Mina dan menunggu hingga terbit matahari. Setelah itu pada tanggal 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah dan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah yang ditandai dengan terbenamnya matahari, berangkat menuju Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, mengerjakan sholat fajr di Muzdalifah. Setelah itu berangkat menuju ke Mina. Berangkat menuju ke Mina. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah yang diamalkan ada 4 amalan. Yang pertama, melontar Jamratul Aqabah. Kemudian menyembelih. Kemudian mensyukur. Dan yang terakhir tawaf, yang disebut tawaful ifadah, yang dibarengi dengan sa'i antara Safa dan Marwah apabila dia mengerjakan haji tamattu. Karena haji tamattu sa'inya 2 kali, setelah umrah dan setelah tawaf al-ifadah. Apabila dia mengerjakan haji ifrad dan qiran, maka dilihat apakah dia sudah mengerjakan sa'i pada saat kedatangannya, pada saat dia melakukan tawaful qudum. Kalau belum, maka dia sa'i bersama dengan tawaf al-ifadah. Namun apabila dia belum mengerjakannya, maka sa'inya bersama dengan tawaful ifadah. Namun apabila dia telah mengerjakannya, maka cukup dia mengerjakan tawaful ifadah tanpa sa'i. Kemudian mabit di Mina pada malam-malam tasyriq, di hari-hari tasyriq. Dan selama hari-hari tasyriq, di siang harinya setelah masuknya waktu zuhur yang ditandai dengan zawalus syams, tergelincirnya matahari ke arah barat, melontar jamarat. Dan setiap hari ada 3 kali pelontaran jamarat. Jamrah yang pertama, Jamratul Ula, kemudian Al-Jamratul Wusta, kemudian Al-Jamratul Kubra, Jamratul Aqabah. Kemudian setelah itu, amalan yang terakhir adalah Tawaful Wada. Jadi ini urutan amalan-amalan yang dikerjakan selama manasik haji dan umrah. Sekarang kita memasuki rincian dari amalan ini. Yang pertama, bersiap-siap untuk ihram. Ini amalan-amalan dikerjakan sebelum memulai ihram. Ila amadal muslimul umrah awil hajjah wa kana kafaruhu bisayyarah min amatina qariba minal mawaqid. Apabila seorang muslim hendak menunaikan umrah atau haji dalam keadaan dia melakukan perjalanan safar dengan mobil dari daerah-daerah yang dekat dari miqat seperti Madinah, maka memungkinkan bagi dia untuk bersiap-siap sebelum ihram pada saat dia berada di rumahnya. Maka hendaknya dia mempersiapkan apa yang dia butuhkan. Seperti menggunting kuku. Ini sebelum memulai ihram. Dia membersihkan kukunya. Memangkas kumisnya. Mencukur bulu aduan. Mencabut bulu ketiak. Ini melakukan sunnah-sunnah fitrah. Sebelum memulai ihram. Ya. Sebab setelah dia masuk ihram, tentu ini semua akan tumbuh. Dan ini semua amalannya sunnah hukumnya. Dilakukan kapan saja. Ya. Adapun dilakukannya sebelum ihram, sebenarnya tidak ada hadis khusus yang menyebutkan anjuran melakukan hal ini sebelum ihram. Namun disebabkan karena pada saat ihram dia dilarang melakukan hal-hal tersebut, maka dia persiapkan sebelumnya, dia telah membersihkannya. Yaitu melakukan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian termasuk di antara yang dianjurkan mandi untuk ihram. Ini juga termasuk di antara amalan yang disunnahkan. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Asma bintu Umais radhiyallahu anha melahirkan dalam perjalanan, dan ketika tiba di Dzul Hulaifah, ketika itu Asma bintu Umais melahirkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Ightasili wastatir bi thawbin wa ahrimi." Mandi kamu. Kamu mandi kemudian kamu menghalangi keluarnya darah tersebut dari nifas dengan pakaian, dengan kain, kemudian kamu boleh memulai ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Asma untuk mandi, menunjukkan dianjurkannya mandi sebelum ihram, persiapan ihram. Wafi juga disunnahkan memakai wangi-wangian sebelum ihram. Namun diingat bahwa ketika seorang memakai wangi-wangian, meletakkan wangi-wangian tersebut di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian. Karena pakaian tetap harus steril dari wangi-wangian. Oleh karena itu pakaian dilihat ketika dicuci, hindari wangi-wangian. Seperti mencucinya dengan molto dan yang misalnya, yang menyebabkan adanya bau yang harum yang keluar dari kain tersebut. Kemudian walubsu al-izar war-rijah, sebelum memulai ihram memakai dua lembar pakaian, al-izar dan ar-rijah, pakaian bawah yang dibuat seperti sarung itu disebut izar, dan pakaian atas itu disebut ar-rida. Adapun yang lainnya dari jenis pakaian, hendaknya dia melepaskannya. Disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ihtasal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ihram beliau mandi dan melepaskan pakaian-pakaian yang dikenakan sebelumnya, yang biasa disebut pakaian berjahit. Sehingga dia hanya memakai dua lembar pakaian, izar dan rida. Mana contoh pakaiannya? Ya, bagi yang belum pernah melihat kain ihram, jangan dikira ini handuk ya. Inilah kain ihram. Jadi tidak dibentuk seperti celana atau yang semisal. Pokok di tarik. Nah. Ya. Jadi inilah nanti yang akan dibuat jadi izar. Dibuat menjadi izar, yakni sarung yang akan dikenakan untuk bagian bawah. Adapun cara memakainya, sebenarnya tidak ada cara tertentu pada saat memakai pakaian ihram, ya, jika seorang memakai pakaian ihram ini, tidak ada cara tertentu. Yang perlu diperhatikan pada saat memakai pakaian ihram ini, yang pertama, ketika memakainya, aurat dalam keadaan aman, tertutup, ya, aurat belakang, aurat depan, samping kanan kiri harus dalam keadaan tertutup. Jangan sampai seorang memakainya paha sebelah kirinya terlihat, atau sebelah kanannya, atau depan atau belakangnya, ini lebih parah lagi. Oleh karena itu memang harus ada trik-trik tertentu seorang untuk memakainya, ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan, bawah pusar tidak boleh terlihat, karena yang di bawah pusar itu aurat bagi laki-laki. Aurat bagi laki-laki antara pusar dan lutut. Ya, sehingga seorang ketika memakainya, jangan sampai dia memakainya yang menyebabkan dia berada di bawah pusar. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga harus diperhatikan ketika memakainya, jangan sampai dia memakainya terlalu turun, sehingga menyebabkan tertutupnya dua mata kaki, yang biasa disebut isbal. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga dia ketika memakainya harus di atas dua mata kaki, dalam keadaan kedua mata kakinya terlihat. Dan juga yang harus diperhatikan ketika memakai tahu kenyamanan ketika berjalan, beraktivitas. Karena inilah yang akan kita kenakan pada saat kita menunaikan ibadah. Ya, kita berjalan dengan ini, kita mungkin berlari dengan ini. Sehingga tentu yang dibutuhkan pula adalah kenyamanan. Sehingga barakallahu fikum, apabila ini semua terpenuhi, maka diperbolehkan dengan cara apapun. Diperbolehkan dengan cara apapun. Ada cara-cara sebagian ikhwan yang disebutkan cara-cara, namun sebenarnya tidak ada cara tertentu sebagaimana yang kita sebutkan. Namun itu semua kembali kepada apa yang kita sebutkan. Seseorang memungkinkan ketika makanya terhindar dari hal-hal yang diharamkan, dan kemudian dia ketika memakainya bisa beraktivitas tanpa ada sesuatu menghalang dia. Ini untuk bagian bawah. Kalau mungkin perlu dipraktikkan cara memakainya, ya, dipraktikkan Luqman, karena beliau juga insya Allah tahun ini mungkin akan berangkat. Iya, ini cara yang beliau kenakan lumayan enak, ya. Nah, memenuhi dua persyaratan, aman dan nyaman. Nah, ya, kemudian boleh memakai ikat pinggang, ya, boleh memakai ikat pinggang untuk menahan sarung. Kalau hanya di gunung saja, ini khawatir, ya. Jangan sampai di tengah perjalanan gelungannya lepas. Nah, kiamat. Nah, ya, ini untuk bagian bawah izar. Adapun bagian atas, ya, diletakkan di atas pundak dalam keadaan kedua pundak tertutup. Ya, nah, beginilah cara seorang yang berpakaian ihram untuk laki-laki. Ya. Dan selama seseorang dalam keadaan manasik seperti ini keadaannya, kecuali nanti pada saat seseorang memulai tawaf umrah atau tawaful qudum, nanti ada cara tersendiri yang disebut ittiba tawaf. Nah, kemudian setelah seorang memakai pakaian ini, izar dan rida, kemudian setelah itu ihram dari nifaq. Ihram dari nifaq. Tergantung nifat yang mana yang kita lewati. Dan kata beliau, apabila ihram apabila ihram setelah masuknya 10 Zulhijjah dan dia ingin menyembelih kurban, maka dia tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun dari rambutnya dan kukunya. Ini bagi seorang yang misalnya dia ingin menunaikan ibadah haji, dia juga ingin berkurban. Dia juga ingin berkurban. Misalnya dia berkurban di kampungnya, di daerahnya. Maka apabila dia ingin berkurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, meskipun dia belum memulai ihram, tetap dia tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun dari rambutnya dan kukunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyu dhahi falyumtik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat masuknya waktu satu Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan rambutnya atau bulunya dan kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan apabila dia melewati miqat, dan dia berasal dari tempat yang jauh, seperti orang Yaman, dan dia melewati Yalamlam, maka hendaknya dia singgah di sana, kemudian bersiap-siap untuk ihram dengan mandi dan mengambil apa yang dia butuhkan dari pakaian, dari izar dan rida, kemudian berihram darinya. Adapun bagi seorang yang berangkatnya tidak melalui jalur darat atau tidak melalui miqat, seperti dengan laut, naik kapal atau dengan pesawat, maka hendaknya diperhatikan sebelum dia melewati miqat, karena dia akan sejajar dengan miqat ketika di atas pesawat, maka hendaknya dia telah mempersiapkan segala sesuatu sebelum ihram, seperti mandi misalnya, ya, mandi sebelum ihram. Mandi di pesawat mungkin kita mengatakan tidak mungkin. Sebelum ihram mandi di pesawat tidak mungkin. Lalu jika memungkinkan mandi ketika di bandara, maka mandi di bandara dan diniatkan bahwa mandi tersebut untuk persiapan ihram. Jika subhanallah juga tidak memungkinkan di bandara, ya dari rumahnya, mandi dari rumahnya, karena itulah yang dia mampu untuk dia amalkan. Kemudian hendaknya dia mempersiapkan pakai ihram, karena melewati miqat melalui pesawat itu sangat cepat sekali, ya. Jangan sampai kemudian seseorang melewati miqat dalam keadaan dia belum bersiap-siap, maka dipersiapkan pakaiannya, ya. Terkhusus untuk kaum lelaki, memasang sarung itu harus dipersiapkan, ya. Kalau bisa dia telah pakai sarung dan kemudian begitu mendekati miqat, dia pun telah melepaskan seluruh pakaiannya, dia tinggal memakai dua lembar pakaian, izarun dan rida, sehingga pada saat tiba di miqat dia telah bersiap untuk memulai ihram, yaitu niat memasuki ibadah manasik. Kemudian setelah itu, setelah mempersiapkan segala sesuatu sebelum ihram, maka dia pun bersiap untuk melakukan ihram. Sebagaimana kita sebutkan, yang dimaksud ihram adalah berniat untuk memasuki ibadah manasik. Dan tidak dikatakan ihram sampai dia berniat. Oleh karena hanya sekedar memakai pakaian itu tidak disebut ihram. Sekedar bertalbiyah tidak disebut ihram. Sekedar mandi tidak disebut ihram. Sampai dia meniatkan bahwa dia telah berniat untuk memasuki ihram, dan niat itu dalam hati, itu yang dimaksud ihram. Bukan niat yang dilafalkan, adapun yang dilafalkan itu disebut ihlal bis-sawt, dianjurkannya mengangkat suara apakah dia mengerjakan haji atau mengerjakan umrah. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan, apabila seseorang ingin mengerjakan haji, dia meniatkan haji, ketika dia melafadzkan, dia mengatakan labbaika hajjan, labbaika umratan, padahal niatnya haji, maka yang dihitung adalah yang terdapat dalam hatinya. Demikian pula sebaliknya, kalau dia meniatkan umrah lalu dia melafadzkan haji, maka yang terhitung adalah apa yang terdapat di dalam niatnya. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang diucapkan oleh seseorang kecuali mengucapkan apa yang akan dia kerjakan. Jika dia hendak mengerjakan umrah, maka dia mengatakan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Jika dia hendak menunaikan manasik haji, maka dia mengatakan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Jika dia hendak mengerjakan haji dan umrah, yaitu haji qiran, maka dia mengucapkan labbaika hajjan wa umratan atau labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Ya. Tidak ada lafaz niat. Misalnya mengatakan nawaitu al-umrah atau nawaitu al-hajjah, itu tidak ada sama sekali melafazkan niat, tidak ada atau tidak dibangun di atas dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kata beliau, fa'idha awadat tamattu' nawa umrah. Kalau dia hendak mengerjakan haji tamattu', maka yang dia niatkan adalah umrah. Kalau dia mengerjakan haji ifrad, maka niatnya adalah haji. Dan kalau dia mengerjakan haji qiran, maka niatnya adalah haji dan umrah. Niatnya adalah haji dan umrah. Kemudian, kata beliau, disukai atau dianjurkan bagi dia untuk melafazkan apa yang terdapat di dalam niatnya itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini bukan melafazkan niat sebenarnya, namun ini merupakan bentuk ihlal bisaut. Ya, ihlal bi al-nusuk, mengangkat suara ketika memulai manasik. Yaitu dengan mengucapkan labbaika umrah jika dia mengerjakan umrah, atau labbaika hajjan jika dia menunaikan haji, atau labbaika umratan wa hajjan jika dia melakukan haji qiran, dengan menggabungkan antara haji dan umrah. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan haji qiran ketika itu, maka beliau pun bertalbiyah dengan mengucapkan haji dan umrah, labbaika hajjan wa umrah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilan ya Allah untuk menunaikan umrah dan haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji qiran, bukan ifrad dan bukan tamattu. Atau misalnya dia mengatakan labbaika Allahumma umratan. Ini jika dia hanya menunaikan umrah saja, atau dia mengucapkan labbaika Allahumma hajjan apabila dia menunaikan haji ifrad. Haji ifrad tanpa umrah. Atau labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami mengatakan labbaika Allahumma labbaika bil hajji. Labbaika Allahumma labbaika bil hajji, yani labbaika hajjan. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alnaha umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk merubah lafaz, merubah niat tersebut menjadi umrah. Jadi ketika itu para sahabat mereka ingin menunaikan haji ifrad, sehingga mereka hanya berniat untuk haji saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengubah haji tersebut menjadi umrah, sehingga para sahabat mereka mengerjakan umrah kemudian setelah itu haji, sehingga yang mereka kerjakan adalah haji tamattu. Mereka mengerjakan haji tamattu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji qiran Mengapa Rasulullah tidak merubahnya menjadi umrah? Nanti kita akan jelaskan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wala yatalaqadu bima nawa fi ghairi al-haji wal umrah, dan tidak boleh dia melafalkan apa yang dia niatkan pada selain amalan haji dan umrah. Seperti tawaf, tidak perlu seorang mengatakan nawaitu tawaf. Ya, atau yang semisalnya, atau sa'i, atau salat, atau zakat, atau berpuasa dan yang lainnya. Sebab yang demikian ini tidak ada dalil yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang demikian merupakan kebaikan, tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka dari pendahulu umat ini telah melakukannya. Jadi pada saat kita akan memulai ihram, inilah yang kita ucapkan, labbaika umratan, jika kita menunaikan haji tamattu atau umrah saja. Labbaika hajjan kalau haji ifrad, labbaika hajjan wa umratan kalau yang kita kerjakan haji qiran. Dan diperbolehkan memberi persyaratan, diperbolehkan memberi syarat seperti yang saya sebutkan tadi, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya tertahan dan tidak mampu melanjutkan amalan haji dan umrahnya, tertahan karena sesuatu, mungkin karena sakit, atau mungkin karena dia mengkhawatirkan surat-suratnya tidak lengkap dan yang semisalnya, sehingga dia tertahan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika dikhawatirkan, dia boleh memberi persyaratan dengan menambah ucapannya setelah dia mengatakan labbaika umrata, lalu dia mengatakan fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani, apabila ada yang menahan aku untuk melanjutkan dan menyempurnakan umrah, maka tahallulku di tempat aku tertahan. Manfaat dari persyaratan ini adalah ketika dia tidak mampu melanjutkan amalan haji atau umrahnya, maka tidak ada dam baginya. Berbeda kalau dia tidak menyebutkan syarat ini, dan tidak tertak. Ketika Abu bin Zubair bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib mengatakan, Rasulullah, aku ingin menunaikan syarat haji, namun dalam sakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hujji wa syariti anna mahilli haitsu habastani. Berhajilah kamu dan sebutkan syarat bahwa tahalluku di tempat di mana aku tertahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah seseorang memulai ihram dan dianjurkan ajaran Rasulullah, dia memulai ihramnya, memulai niatnya pada saat dia telah berada di atas kendaraan. Jadi setelah di miqat, mungkin dia turun sejenak, mungkin ada yang hendak dia kerjakan. Begitu dia naik dan akan berangkat, maka pada saat berada di atas kendaraan itulah dia dianjurkan memulai ihramnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai ihram di Dzul Hulaifah, setelah beliau salat di Dzul Hulaifah, kemudian beliau menaiki kendaraannya, ontanya namanya Al-Qaswa. Beliau naik di atas kendaraan, setelah beliau berada di atas kendaraan, barulah beliau memulai ihram. Ini yang sunnah, yang sebaiknya dalam memulai ihram. Dan apabila dia memulai ihramnya dari miqat yang namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali, maka dianjurkan baginya mengerjakan sholat di Dzul Hulaifah. Karena Dzul Hulaifah ini juga merupakan lembah yang disebut dengan Wadil Aqiq. Dan lembah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai lembah yang penuh berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Wadil Aqiq. Kata beliau, atani lailata atin min rabbi fa qala salli fi hadzal wadi mubarak wa qul umrati hajjah. Telah datang kepadaku malam tadi seseorang, yaitu Jibril alaihissalam, dari Rabbu dan mengatakan, salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Kalau kita tiba di Dzul Hulaifah, bertepatan dengan sholat wajib, maka kita mengerjakan sholat wajib. Kalau tidak, maka mengerjakan sholat sunnah di waktu tersebut juga merupakan amalan yang disunnahkan. Namun diingat, sholat ini bukan sholat sunnah ihram. Sholat ini bukan sholat sunnah ihram. Oleh karena melewati miqat yang lain, selain dari Dhul Hulaifah, tidak dianjurkan mengerjakan sholat yang disebut dengan ihram. Bahkan sholat sunnah ihram ini tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatnya seorang di Dhul Hulaifah disebabkan karena dia berada di lembah yang memang dianjurkan untuk mengerjakan sholat, sebab itu merupakan lembah yang penuh berkah. Nah, kemudian setelah seseorang memulai ihramnya dan dia telah menyebut labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah dan yang semisalnya, maka dianjurkan bagi dia untuk berhilal. Hilal itu dengan bertalbiyah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa lafaz yang berkenan tentang hal ini. Nah, dan disebutkan di sini bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan hadis dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari mengatakan bab dianjurkannya bertahmid, bertasbih, bertakbir sebelum memulai talbiyah pada saat mengendarai kendaraan. Pada saat berada di atas kendaraan, dan beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Al-Hafidz mengatakan wa hadzal hukmu wa huwa istihbab at-tasbih wa ma dzukira ma'ahu qabla al-ihlal qalla man ta'arrada li dzikrihi li ma'a thubutihi. Dan hukum ini dianjurkannya bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ini sebelum seseorang memulai talbiyah, sebelum seseorang memulai ihram dianjurkan mengatakan ini. Dan kata Al-Hafidz, sangat sedikit orang menyebutkan tentang hukum ini, padahal hukum ini sahih, disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan tidak diperbolehkan baginya melewati miqat tanpa ihram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan masing-masing miqat-miqat mereka pada saat mereka memulai ihram mereka. Dan barang siapa yang rumahnya antara miqat dan Makkah, artinya sudah melewati miqat dan mengarah ke Makkah, maka dia memulai ihram dari rumahnya. Dan tidak boleh dia melewati rumahnya tanpa ihram jika dia hendak menunaikan haji atau umrah, karena rumahnya itulah yang menjadi miqatnya. Rumahnya itulah yang menjadi miqatnya. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansya. Dan siapa yang tempat tinggalnya lebih dekat ke Mekah dan melewati miqat, maka dari tempat tinggalnya dia memulai ihram tersebut. Sampai penduduk Mekah pun dari Mekah. Sampai penduduk Mekah dari Mekah. Sehingga ihramnya penduduk Mekah dari Mekah pula. Adapun ihramnya mereka, ihramuhum wa ihramu man fiya min ghairihim bil umrah fa yakunu min al-hil. Kalau penduduk Mekah mereka tinggal di tanah sucinya, apabila mereka hendak melakukan umrah, maka mereka harus keluar dari tanah suci menuju ke tempat yang halal. Tempat yang terdekat yang halal itu disebut apa? Tan'im, ya. Boleh di tempat yang lain, di Jarana, di Hudaybiyah, diperbolehkan. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun apabila seorang hendak menunaikan ibadah haji, maka cukup dari tempat tinggal, meskipun dia tinggal di tanah haram, tidak perlu dia meninggalkannya untuk mendatangi tempat yang halal untuk menuju ke Mina, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa manasik haji itu ada 3 jenis. Ada yang disebut tamattu, ada yang disebut ifrad, dan ada pula yang disebut qiran. Yang disebut tamattu adalah seseorang memisahkan antara amalan umrah dan haji. Amalan umrah tersendiri dan amalan haji tersendiri. Namun, amalan umrah ini itu dikerjakan pada bulan-bulan haji. Apa saja bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Wal hajju ashhurun ma'lumat. Apabila seorang hendak menunaikan haji tamattu, maka dia memulai umrah terlebih dahulu. Dengan memulai umrah di bulan-bulan haji. Di bulan-bulan haji, seperti misalnya bulan Syawal, dia umrah. Ya, dia umrah. Selesai umrah, maka dia halal. Setelah tahallul, dia kembali tidak dalam keadaan ihram, menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, lalu kemudian dia melanjutkannya dengan haji dan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia menunaikan umrah di bulan Ramadan atau sebelumnya di bulan Syaban, maka ini tidak ada hubungannya dengan haji. Itu bukan umrah tamattu. Ya, kalau seorang ingin mengerjakan umrah, umrah itu dikerjakan di bulan-bulan haji. Dalam satu perjalanan safar. Ya, dalam satu perjalanan safar. Adapun misalnya, di bulan Syawal, dia berangkat untuk umrah. Selesai umrah, ya, dia mungkin punya urusan di sana. Kemudian setelah itu dia kembali ke kampungnya, kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Maka umrah yang dikerjakan itu tidak ada hubungannya dengan tamattu. Karena dia membatalkan umrah tamattu tersebut dengan pulangnya dia ke Indonesia. Jadi yang dimaksud tamattu adalah menggabungkan, mengamalkan umrah dan haji dengan terpisah, tapi umrahnya itu dikerjakan pada bulan-bulan haji dalam satu perjalanan safar yang dia tidak kembali ke kampungnya. Paham ya? Jadi ketika dia berangkat, misalnya berangkat ke Mekah, dia menaikkan umrah, apakah di Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Selesai umrah, dia berangkat ke Madinah. Dia berangkat ke Madinah. Batal enggak umrah tamattu'nya itu? Maksudnya apakah ada hubungannya dengan tamattu'? Dia safar berangkat ke Madinah. Setelah itu kembali lagi ke Mekah. Umrah yang tadi dikerjakan itu boleh enggak dikatakan umrah tamattu'? Hah? Karena dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Boleh enggak? Boleh. Hah? Tidak. Nah. Boleh insyaallah. Tetap dianggap sebagai umrah tamattu'. Kenapa? Karena dia ke Madinah. Madinah bukan tempat dan bukan kampung halamannya. Ya, yang dimaksud dengan umrah dalam satu kali perjalanan safar adalah ketika seseorang meninggalkan kampung halamannya, lalu kemudian dia melakukan umrah. Ketika safar ke tempat yang lain selain Makkah, apakah Madinah ataukah ke Riyadh atau ke Jeddah misalnya, ya, itu tidak memutuskan umrah tamattu'nya. Menurut pendapat yang lebih sahih insyaallah. Karena itu adalah daerah-daerah yang bukan kampung halamannya. Yang bukan tempat tinggalnya. Yang memutuskan itu kalau dia kembali ke kampung di mana dia tinggal. Dia kembali ke kampung di mana dia tinggal. Beda misalnya kalau penduduk Madinah, dia berangkat ke Makkah, menaikkan umrah. Selesai umrah, dia kembali ke Madinah, rumahnya. Maka ini putus. Putus umrahnya. Sehingga kalau dia ingin mengerjakan haji tamattu, dia harus menunaikan umrah kembali. Ya, dia harus menunaikan umrah kembali. Ini wallahu ta'ala pendapat yang lebih rajih, meskipun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau ke Madinah putus umrahnya. Namun yang sahih bahwa selama dia tidak kembali ke kampung halamannya, maka umrah tersebut tidak terputus dari umrah tamattu. Namun boleh bagi dia, misalnya setelah dia umrah kemudian berangkat ke Madinah, umrah lagi. Dia ingin umrah lagi karena dia melewati miqat, lalu kemudian dia mengurangi umrahnya, ini juga diperbolehkan. Ya, ini juga diperbolehkan dan dia teranggap tetap mengerjakan tamattu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj fahasaytara min al-hajj. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum." Tilka ajratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadirin Masjidil Haram. Barang siapa yang hendak mengerjakan tamattu, haji tamattu, maka yang wajib baginya menyembelih hadyu. Barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, maka yang wajib baginya berpuasa 3 hari di saat dia haji, menunaikan haji atau di bulan-bulan haji. Yang dimaksud di sini fil haji yaitu pada saat dia memulai umrah. Ya. Misalnya dia tidak punya sembelihan. Dia memulai umrah tamattu'nya di bulan Dzulqa'dah. Kemudian setelah dia menunaikan umrah, dia boleh berpuasa 3 hari itu. Dia boleh berpuasa 3 hari itu karena itu sudah teranggap puasa di hari-hari hajinya. Puasa di hari-hari hajinya. Dan 7 hari ketika kalian kembali. Yang dimaksud kembali yaitu ketika kalian selesai dari amalan haji kalian. Meskipun kalian masih berada di Mekah ataukah di Jeddah ataukah di kampung halaman, maka kalian boleh berpuasa 7 hari. Dan ini apabila seorang tidak mendapatkan sembelihan untuk menyembelih hadyu. Dan ini jumlahnya 10 yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahlu hadratil haram. Yang demikian apabila orang-orang tersebut bukan dari penduduk haram. Bukan dari penduduk Makkah. Adapun penduduk Makkah, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyembelih. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bolehkah penduduk Makkah mengerjakan haji tamattu? Ini khilaf. Ada sebagian pendapat mengatakan tidak boleh. Dan yang lahir, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan itu yang dikuatkan pula oleh Ibnu Hazm, haji tamattu bagi penduduk Makkah boleh. Namun tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyembelih hadyu. Tidak ada hadyu bagi penduduk Makkah. Yang kewajiban hadyu membayar dam itu bagi mereka yang berada di luar negeri haram. Dan membayar dam atau hadyu bagi orang menunaikan haji tamattu itu bukan disebabkan karena kurangnya ibadahnya atau adanya pelanggaran, tidak. Namun dam yang dimaksud di sini adalah dam syukran. Membayar dam atau membayar hadyu yang menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia bisa menunaikan haji dan umrah bersamaan. Oleh karena itu, yang diwajibkan membayar hadyu adalah yang menunaikan haji dan umrah. Dalam hal ini haji tamattu dan haji qiran. Adapun ifrad tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan untuk membayar hadyu karena dia hanya mengerjakan haji tanpa umrah. Ini tentang haji tamattu. Adapun haji qiran yaitu dia memulai ihramnya dari miqat dan dia mengucapkan labbaika hajjan wa umratan. Jadi dia menggabungkan antara haji dan umrah dengan satu amalan ini. Nah, ketika dia tiba di Makkah, maka dia tawaf. Namanya tawaful qudum, bukan tawaf umrah. Karena umrahnya yang dikerjakan itu sudah digabungkan dengan haji. Jadi tawaf yang dikerjakan adalah tawaf qudum. Ya, dan dia boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan setelah itu selesai, dia tidak boleh bersyukur. Karena dia tetap dalam keadaan ihram. Dia tetap dalam keadaan berihram. Sampai tiba waktu haji. Lalu kemudian dia melanjutkan. Jadi orang yang menunaikan haji qiran ini itu berpakaian ihramnya lebih lama daripada haji tamattu. Kalau haji tamattu selesai dia menunaikan umrah, lepas pakaian ihramnya, berpakaian biasa. Sehingga dia punya kesempatan mencuci pakaiannya, membersihkan pakaian ihramnya, mencuci, sehingga begitu tiba waktu untuk haji maka dia memakai pakaian tersebut. Tapi kalau yang qiran tergantung kapan dia memulai ihramnya. Tergantung kapan dia mulai ihramnya. Kalau misalnya dia mulai ihramnya di awal Dzulqa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah, bisa dibayangkan pakaian yang dikenakan. Ya meskipun boleh ya bergantian pakaian, tapi dia tetap statusnya dia harus tetap dalam keadaan ihram. Dalam artian pakaian yang dikenakan adalah pakaian ihram. Ya, sebulan lebih. Oleh karena itu biasanya haji qiran ini itu dikerjakan kalau memang sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan umrah. Ya, dia datang dalam keadaan sudah mendekati waktu haji sehingga dia tinggal menunaikan haji. Nah ini yang sebaiknya dia mengerjakan qiran, meniatkan haji dan umrah ketika memulai. Nah, sehingga dia selesai tawaf qudum, selesai sa'i, dia tetap dalam keadaan ihram sampai menunggu waktu haji, dan setelah haji sampai tanggal 10 selesai dia mengerjakan amalan-amalan, melempar jamrah, kemudian mensyukur, barulah boleh dia melepaskan pakaiannya tersebut. Ya, ini qiran. Ihram sama hukumnya dengan qiran, amalan-amalannya sama, mulai dari awal hingga akhir. Haji ifrad amalannya sama dengan haji qiran. Yang membedakan ada beberapa. Yang pertama yang membedakan adalah niatnya. Ya. Kalau qiran niatnya menggabungkan haji dan umrah. Kalau ifrad maka dia hanya meniatkan haji saja. Kalau qiran dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau ifrad hanya mengatakan labbaika hajjan tanpa umrah. Labbaika hajjan tanpa umrah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua dalam hal pahala tentunya. Dalam hal pahala. Orang yang mengerjakan haji qiran pahalanya dua. Dia mendapatkan keutamaan haji dan keutamaan umrah. Adapun ifrad dia hanya mendapatkan pahala haji saja. Dia hanya mendapatkan pahala haji. Perbedaan yang ketiga, kalau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Wajib menyembelih hadyu. Tapi kalau ifrad tidak ada kewajiban menyembelih hadyu. Adapun yang lainnya amalannya sama, tidak ada perbedaan amalan antara ifrad dan haji. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa tata cara manasik ini ada tiga macam. Tamattu, ifrad, dan qiran. Ketiga cara ini semuanya boleh dikerjakan. Dan semuanya sahih dikerjakan oleh para sahabat. Dan diantara ada dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para sahabat berselisih, Rasulullah ketika itu haji qiran atau haji ifrad? Yang jelas Rasulullah tidak mengerjakan haji tamattu karena sebab. Ya. Namun yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan haji qiran. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hajjatul wada. Faminna man ahalla bi umrah, wa minna man ahalla bi hajjin, wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan hajjatul wada. Di antara kami ada yang mengerjakan haji tamattu, di antara kami ada yang haji ifrad, di antara kami ada yang mengerjakan haji qiran. Jadi tiga-tiganya diperbolehkan. Yang menjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Ya. Yang lebih utama, wallahu ta'ala alam, apabila memungkinkan untuk dikerjakan. Apabila memungkinkan, yaitu haji tamattu. Inilah yang lebih afdal. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengerjakannya. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW tidak mengerjakan haji tamattu karena beliau telah terlanjur membawa dan menggiring hadyu. Kalau seorang sudah membawa hadyunya, sudah menggiring hadyunya, membawa kambingnya, maka tidak diperbolehkan lagi bagi dia untuk mengerjakan tamattu. Sehingga Nabi SAW mengerjakan haji qiran dan para sahabat sebagian mereka atau mayoritas mereka mengerjakan haji tamattu berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW untuk merubah haji mereka menjadi umrah. Untuk merubah haji mereka menjadi umrah. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan wa afdalul ajzati tamattu, yang paling baik, yang paling utama dari manasik tersebut adalah mengerjakan haji tamattu. Sebab para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengerjakan umrah, ada yang mengerjakan haji dan ada yang mengerjakan qiran. Ketika mereka tiba di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang mengerjakan haji qiran atau ifrad dan dia belum menggiring sembelihannya, hadyunya, untuk merubah niatnya tersebut menjadi umrah saja sehingga dia mengerjakan haji tamattu saja. Ya, ketika para sahabat berkata kepada Nabi, "Kenapa engkau tidak merubah ya Rasulullah?" Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Walau la anna ma'iyal hadi la ahlal." Kalaulah masih memungkinkan bagi saya untuk mengulangi dari awal, saya tidak akan membawa sembelihan ini. Saya tidak akan menggiringnya. Ya. Kalaulah tidak bersama saya hadyu, maka saya pun akan tahallul. Saya pun akan tahallul. Maksudnya, saya pun akan mengerjakan haji tamattu. Seperti para sahabat yang lainnya. Namun karena beliau sudah menggiring sembelihan, menggiring hadyu, maka beliau harus mengerjakan haji qiran. Oleh karena itu kalau nanti sampai di Madinah misalnya, jangan beli kambing kemudian menaikkan kambing ke atas bus. Nah, untuk mengerjakan haji qiran repot, sudah membawa menggiring hadyu yang dikerjakan lagi qiran, padahal yang lebih afdal adalah mengerjakan haji tamattu. Bahkan ada sebagian para ulama mereka berpendapat selama memungkinkan mengerjakan haji tamattu maka itulah yang wajib, ya. Itulah yang wajib hukumnya mengerjakan haji tamattu. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Apabila seorang laki-laki atau seorang wanita membawa anak yang anak ini belum mencapai usia baligh, maka boleh dia berhaji bersamanya. Boleh dia berhaji bersamanya. Dan haji anak tersebut adalah sah sebagaimana kita sebutkan, meskipun tidak mencukupi dia dari haji Islam. Sehingga apabila dia telah mencapai usia baligh, maka dia harus mengulangi hajinya untuk mengerjakan haji Islam. Fa in kana mumayyizan ahrama bi idznihima. Kalau anak itu mumayyiz, dalam keadaan dia sudah bisa berniat sendiri, dia bisa mengamalkan sendiri, maka dia boleh mengamalkannya atau dia boleh berniat sendiri dengan izin yang membawanya. Wa in kana ghayra mumayyiz ahrama anhu wa nahaya anhu. Namun kalau anak tersebut tidak mumayyiz, ada umur 2 tahun, 3 tahun yang dia belum bisa berniat, maka diniatkan untuknya. Dalam ini walinya, ayahnya atau ibunya yang meniatkan untuknya. Ya, walaysa al-ihramu bis-sabi wal jari wajiban 'ala walihima. Namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menunaikan ihram. Sehingga kalau dia tidak menunaikan ihram pun tidak jadi masalah. Namun kalau dia berihram, maka dia pun mendapatkan pahala dan orang tuanya pun yang membawanya juga mendapatkan pahala. Apabila anak tersebut dia tidak mampu melompat jamrah, maka diwakilkan oleh orang yang membawanya, yang melontarkan untuknya. Disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u 'ala anna as-sabiyya alladhi la yutiqu ar-rami ay annahu yurma 'anhu. Dan para ulama bersepakat bahwa anak kecil yang tidak mampu melontar jamrah maka dia dilempar untungnya. Ya, diniatkan untungnya. Jadi kalau misalnya seorang membawa anak, maka pada saat dia melontar, maka dia melontar untuk dia terlebih dahulu, kemudian untuk anaknya. Itu diperbolehkan. Dan ketika dia membawanya tawaf, maka dia cukup membawanya. Kalau dia sudah tawaf sambil menggendong anaknya misalnya, maka anaknya juga sudah teranggap telah menunaikan tawaf. Tidak mesti anaknya itu harus ada tawaf sendirian. Ya. Namun ketika dia tawaf, dia membawa anaknya, maka dia pun atau anak tersebut sudah dianggap telah melakukan tawaf. Apabila seorang wanita yang haid atau miqat, mereka melewati miqat, maka tetap diperbolehkan bagi mereka untuk berniat, ya, sebab berniat atau berihram untuk manasik tidak disyaratkan seseorang harus dalam keadaan suci, ya, tidak disyaratkan. Oleh karena itu Asma bintu Umais yang dalam keadaan miqat baru saja melahirkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahri ini, kamu memulai ihram kamu. Menunjukkan tidak disyaratkannya dalam keadaan suci. Dan mereka yang sedang dalam keadaan haid dan nifas, mereka diperbolehkan melakukan apa saja dari amalan-amalan manasik, kecuali satu yang tidak diperbolehkan. Yaitu, tawaf. Tawaf saja yang tidak diperbolehkan. Adapun yang lainnya, semuanya diperbolehkan. Ya, adapun tawaf disyaratkan seorang tidak dalam keadaan haid. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau berihram untuk umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada', maka Aisyah dalam keadaan haid. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak melakukan tawaf, yakni beliau tidak melakukan umrah. Sampai kemudian kaum muslimin, para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan meninggalkan Makkah begitu selesai haji, sementara Aisyah belum melakukan umrah. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tuhrima bil haji ma'a umratiha wa takunu bidzalika qarinah. Ketika mereka akan menunaikan ibadah haji, karena Aisyah belum tawaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk berihram haji. Sehingga Aisyah yang tadinya ingin tamattu, maka beliau merubah niatnya dengan mengerjakan haji qiran karena sudah tidak memungkinkan lagi ketika itu untuk umrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'ali ma yaqulul haju ghaira an la taqufi bil baiti hatta tatuhuri. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jamaah haji yang lainnya. Hanya saja tidak boleh bagimu untuk tawaf di Ka'bah sampai kamu dalam keadaan suci. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tawaf ini. Apakah ketika tawaf disyariatkan dalam keadaan suci dari hadas? Ya. Apakah disyariatkan seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun kalau wallahu ta'ala alam, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dalam kondisi tawaf tidak disyariatkan bukan merupakan persyaratan harus dalam keadaan suci. Yang tidak boleh tawaf adalah yang dalam keadaan haid dan nifas. Yang tidak boleh tawaf. Tapi kalau misalnya seseorang, dia laki-laki, namun dia tidak dalam keadaan suci, wudunya batal. Nah, bolehkah dia tawaf? Tidak ada dalil yang melarang. Seorang untuk tawaf meskipun tidak dalam keadaan suci. Mereka para ulama yang berdalil diwajibkannya dalam keadaan suci, dalil mereka adalah hadis ini. Ya, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala dilarang untuk tawaf selama belum dalam keadaan suci dari haidnya. Namun hadis ini tidak cukup, karena hadis ini menunjukkan yang dilarang itu adalah seorang dalam keadaan haid. Dan tidak menunjukkan bahwa semua yang tidak dalam keadaan suci itu tidak diperbolehkan untuk tawaf. Ini pendapat sebagian yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan sebagian para ulama sebenarnya juga punya kekuatan. Ya. Cuman untuk menghindari perselisihan, lebih afdal, lebih utama seseorang dalam keadaan berwudu dan dalam keadaan suci melakukan tawaf. Wallahu ala a'lamu bissawab. Kemudian, ma'asyiral rahimakumullah, sebagaimana disebutkan bahwa pakaian yang dikenakan adalah dua lembar, yaitu izar dan rida. Izar dan rida. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain." Hendaknya salah seorang kalian menunaikan ihram dengan memakai sarung, kemudian rida bagian atas dan memakai sendal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Yang afdal pakaian tersebut berwarna putih bersih. Ya, meskipun boleh memakai pakaian berwarna lain, namun yang afdal berwarna putih. Dan ya, selama kita melihat orang-orang yang menaikkan ihram, saya belum pernah melihat ada yang berpakaian selain putih. Misalnya ada yang berpakaian ihram pakai hijau misalnya, itu saya belum pernah melihat laki-lakinya. Saya belum pernah. Ya, mungkin kalau ada yang memakainya aneh. Gitu. Sebab keumuman mereka yang menaikkan ihram, mereka berpakaian berwarna putih dan itu yang lebih afdal. Nah, kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat seseorang telah memulai ihramnya, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak talbiyah. Memperbanyak talbiyah. Yang dimaksud talbiyah adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Yang afdal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada saat seseorang bertalbiyah, maka hendaknya dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini adalah talbiyah yang menunjukkan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, la yazidu ala haula'il kalimat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah lafaz talbiyah beliau dari kalimat-kalimat ini. Jadi selama perjalanan yang beliau ucapkan itu saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun diriwayatkan dari sahabat, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan talbiyah yang berbeda. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau mengatakan, "Na'am, kana min talbiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam labbaik ilahal haq." Termasuk di antara talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaik ilahal haq. Dalam sahih Muslim, Abdullah bin Umar, beliau menambah dalam talbiyah tersebut. Beliau mengatakan labbaik labbaik wa sa'dai wal khair bi yadai. لبيك والرغبة إليك والعمل لبيك والرغبة إليك والعمل. Dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau bertalbiyah, beliau mengucapkan لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل لبيك warraghba ilaika wal amal. Dan disandarkan talbiyah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya talbiyah yang mana saja itu boleh, ya. Talbiyah yang mana saja itu diperbolehkan, karena ketika para sahabat bertalbiyah dengan talbiyah yang berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Namun yang afdal bertalbiyah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan. Bolehkah bertalbiyah dengan bahasa Bugis? Ya, suatu ketika saya melakukan perjalanan umrah, ya, di dekat saya itu memang orang Bugis. Ketika dia talbiyah, bahasa Bugis. Luar biasa anehnya, ya. Nah, akhirnya nanti gimana orang Jawa bertalbiyah dengan bahasa Jawa? Nah, kemudian yang lain juga bertalbiyah dengan bahasa yang lainnya. Maka sebaiknya tidak dilakukan yang demikian, ya. Talbiyah dengan bahasa Arab dan bertalbiyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tidak melewati hal itu. Adapun wanita, hendaknya dia mengecilkan suaranya dan tidak memperdengarkannya di hadapan laki-laki yang lain. Oleh karena itu, At-Tirmidzi mengatakan wa yukrahu laha raf'u shawti bitalbiyah, dimakruhkan bagi wanita mengangkat suara ketika bertalbiyah. Adapun laki dianjurkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul hajji al-hajju wat-tajju, seutama-utama haji adalah al-hajju wat-tajju. Al-hajju yaitu mengangkat suara ketika talbiyah dan menyembelih hadyu. Kapan seseorang memulai talbiyah? Talbiyah dimulai pada saat seseorang memasuki ihram. Ihram untuk haji dan ihram untuk umrah. Ihram untuk haji dan ihram untuk umrah. Jadi begitu seorang selesai berniat, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Nah, adapun pada saat seorang mengamalkan manasik haji, kapan selesainya talbiyah itu? Kapan selesainya talbiyah itu? Talbiyah itu selesai pada saat selesainya seseorang melontar jamratul aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi dimulai dari tanggal 8, seorang memulai manasik. Dianjurkan memperbanyak talbiyah. Malam hari, siang hari, dan seterusnya dianjurkan. Kemudian tanggal 9, tetap dianjurkan memperbanyak talbiyah. Kemudian pada tanggal 10, ya, ketika dari Muzdalifah menuju ke Mina, maka pada saat seseorang berangkat untuk melontar jamarat, maka di perjalanan tetap dianjurkan mereka untuk bertalbiyah. Sampai kemudian mereka melontar jamarat dan akhir lontaran jamarat, maka mereka menghentikan talbiyah mereka. Hal ini berdasarkan hadis Al-Fadl Ibn Abbas. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Al-Fadl Ibn Abbas dalam Sahihul Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan talbiyahnya saramal jamarah sampai beliau melontar jamratul aqabah. Lalu berkata Al-Hafiz wa dalabu, para ulama berselisih, hal yaqta'u talbiyah ma'a rami awwal hasatin aw 'inda tamam ar-rami. Para ulama berselisih setelah mereka sepakat bahwa talbiyah dihentikan pada saat melontar jamrah. Namun yang terjadi pada perselisihan, kita kan melontar jamrah itu 7 kali, ya kan? 7 kali. Apakah pada saat awal kali pelontaran baru kita menghentikan talbiyah? Awal kali pelontaran baru kita menghentikan talbiyah, atau talbiyah itu dihentikan pada saat selesainya 7 kali lontaran? Paham ya perbedaannya? Pendapat yang pertama mengatakan begitu kita akan melontar lontaran yang pertama, talbiyah sudah dihentikan, tidak lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, dilanjutkan, tetap dianjurkan mengucapkan talbiyah sampai lontaran yang terakhir 7, baru kita menghentikan talbiyah. Ini 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ketika awal kali lontaran baru talbiyah dihentikan. Pendapat yang kedua itu pendapat Al-Imam Ahmad dan sebahagian dari murid-murid Al-Imam Syafi'i mengatakan dihentikan pada saat akhir lontaran yang ke-7 baru selesai atau dihentikannya talbiyah. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat Al-Imam Ahmad, ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Husain, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadl bin Abbas. Kata beliau, afadtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafat. Aku bertolak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafat. Falam yazal yulabbi hatta rama jamratal aqaba yukabbiru ma'a kulli hasa thumma qata'at talbiyata ma'a akhiri hasatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beliau bertanbiyah sampai beliau melontar jamrah, dan beliau bertakbir setiap kali melontar jamrah, Allahu akbar, Allahu akbar, setiap kali melontar jamrah. Kemudian beliau memutus tanbiyah pada akhir kerikil yang beliau lempar. Pada akhir kerikil yang beliau lemparkan. Hadis ini menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad dan sebagian madzhab Syafi'iyah bahwa talbiyah itu dihentikan pada lontaran yang ketujuh. Akhir lontaran yang ketujuh dari jamratul aqabah. Nah, menunjukkan ketika dia melontar yang pertama, kedua, ketiga masih diperbolehkan dan disyariatkan bagi dia untuk bertalbiyah. Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah rahimahullah beliau mengatakan hadis ini sahih dan hadis ini menafsirkan riwayat-riwayat yang tidak jelas yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sampai melontar jamrah yaitu sampai dia menyelesaikan seluruhnya dari pelontaran jamrah. Dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari gurunya Umar bin Khattab, dari Ibnu Ziyad Asy-Syaibani, dari ayahnya, dengan sanad ini dan dengan matan ini. Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah juga menguatkan riwayat ini dan berpendapat dengan pendapat yang disebutkan dalam hadis ini. Ini berkenaan tentang amalan haji. Talbiyah itu dimulai dari saat ihram sampai akhir dari pelontaran jamratul aqabah pada tanggal 10. Adapun umrah, kapan seseorang menghentikan talbiyahnya? Kata beliau, dihentikan talbiyah pada saat awal kali memulai tawaf. Ini sahih dari Ibnu Abbas dalam Sunan Al-Baihaqi. Demikian pula At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyandarkan pendapat ini kepada mayoritas para ulama. Dan beliau menyebutkan di antaranya Sufyan, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq. Nah, meskipun hadis yang disebutkan Tirmidzi dari Ibnu Abbas secara marfu diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian, berarti dalam perjalanan kita dianjurkan memperbanyak talbiyah. Memperbanyak talbiyah. Bertakbir boleh, namun talbiyah itu lebih afdal. Karena itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian kita tiba di Makkah dan kita akan melanjutkan amalan dengan masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram. Di sini beliau menjelaskan yang manakah yang dimaksud Al-Masjidul Haram itu. Kata beliau, yang dimaksud Al-Masjidul Haram ada dua penyebutan. Ya. Penyebutan yang pertama yang dimaksud Al-Masjidul Haram adalah masjid yang di situ ada Ka'bahnya. Masjid yang di situ ada Ka'bahnya. Ini penyebutan yang pertama. Penyebutan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud Al-Masjidul Haram yaitu Makkah kulluha, semua Makkah. Semua tanah haram itulah Al-Masjidul Haram. Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis, mereka tidak boleh mendekati Masjidul Haram. Yang dimaksud Masjidul Haram di sini Mekah seluruhnya. Yang mana yang termasuk tanah suci, maka yang demikian tidak diperbolehkan dimasuki oleh orang-orang kafir dan musyrik. Ya, oleh karena itu terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salat. Dan satu kali salat di Masjidil Haram itu kelipatannya 100 kali lipat dibandingkan salat di masjid ini, di Masjid Nabawi 100 kali lipat. 100 kali lipat. Berarti dalam hadis tersebut disebutkan pula wa salatun fi masjidi hadza ka'alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Satu kali sholat di Masjid Nabawi itu kelipatannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain kecuali di Al-Masjidul Haram. Ya. Berarti satu kali sholat di Masjidil Haram di Makkah itu kelipatannya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat-sholat di masjid-masjid yang lain. Paham ya? Kelipatan ini, keutamaan ini, apakah yang dimaksud sholat di Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bahnya, atau yang dimaksud dengan sholat di Masjidil Haram yang dimaksud adalah sholat di tanah haram yang mana saja di Mekah, meskipun bukan di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Misalnya ada orang sholat di Aziziyah, atau ada orang sholat di masjid di Syarik Sitin, atau ada orang sholat di Awali yang itu jauh dari Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Apakah pahala yang mereka dapatkan seperti itu juga 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lainnya? Ya. Banyak pula di antara para ulama yang mereka menguatkan pendapat ini, bahwa sholat di masjid-masjid, meskipun bukan masjid yang di situ ada Ka'bahnya, tetap mendapatkan keutamaan ini, karena yang dimaksud Al-Masjidul Haram adalah Makkah seluruhnya. Yang dimaksud Al-Masjidul Haram adalah Makkah seluruhnya. Namun tentunya sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya jauh lebih utama dari sisi jamaah, ya, tentu dari sisi lebih utamanya sholat di tempat tersebut dibandingkan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila seorang hendak masuk ke Masjidil Haram, ya, yang di situ ada Ka'bahnya, maka dia masuk seperti masuknya dia ke dalam masjid, di mana seorang mendahulukan di kanannya. Nah, lalu kemudian membaca doa seperti seorang masuk ke dalam masjid. Berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, di mana Anas radhiyallahu taala anhu menyebutkan zikir ketika masuk ke dalam masjid, bismillah Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah, a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya, ini dianjurkan dan disebutkan dalam beberapa riwayat, dan ini adalah gabungan dari beberapa riwayat mengucapkan ini. Kalau tidak bisa kepanjangan, membaca Allahumma ftah li abwaab rahmatik pun sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang hendak masuk ke Masjidil Haram, apabila dia haji ataukah umrah, maka dia boleh memasuki dari pintu mana saja yang mudah bagi dia. Dari pintu mana saja yang mudah bagi dia. Karena ada sebagian kaum muslimin itu memaksakan diri harus masuk melalui Babus Salam. Lalu kemudian dari Babus Salam masuk melalui Babu Bani Syaibah. Ini tidak ada syarat yang demikian. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke Mekah, beliau masuk lewat atas, keluar lewat bawah. Bawah dataran Mekah. Dan ketika beliau masuk untuk tawaf, beliau masuk melalui Babu Bani Syaibah. Jadi dulu itu Ka'bah di sekitarnya itu rumah-rumah penduduk, ya. Di sekitarnya itu rumah-rumah penduduk. Nah, rumah-rumah penduduk ini di sampingnya itu ada lorong-lorong. Ya, pintu-pintu kecil gitu. Nah, seorang ketika hendak masuk untuk tawaf, ya, mereka melewati samping-samping rumah bangsa Arab ketika itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya beliau, apabila beliau masuk untuk tawaf, itu maksudnya lewat pintu Bani Syaibah. Kalau berapa puluh tahun yang lalu pintu ini masih ada, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi sama sekali, bekasnya pun tidak ada, tandanya pun sudah tidak ada. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk lewat pintu itu, kata para ulama, bukan karena melalui pintu itu dianjurkan, bukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lewat pintu tersebut lebih mudah baginya, lebih mudah bagi beliau. Bukan berarti disunnahkan lewat situ. Lewat mana saja itu diperbolehkan. Yang sunnah bagi seorang adalah melewati mana tempat yang lebih mudah bagi dia untuk masuk ke Al-Masjidul Haram. Dan apabila seseorang ketika dia masuk ke Masjidil Haram, dia melihat apa tujuannya masuk ke Masjidil Haram. Kalau tujuannya masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, seperti kita pada saat ingin umrah, maka tidak dianjurkan mengerjakan tahiyatul masjid. Yang dianjurkan awal kali masuk ke Masjidil Haram adalah tawaf. Ini apabila kita masuk ke Masjidil Haram dengan tujuan dan dengan niat tawaf. Maka yang didahulukan adalah amalan tawaf. Setelah tawaf baru kemudian kita mengerjakan salat dua rakaat. Setelah tawaf. Tapi kalau tujuan kita masuk ke masjid untuk salat, maka dianjurkan mengerjakan salat. Salat wajib ataukah salat tahiyatul masjid. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah berkenan tentang masuknya seorang ke dalam Al-Masjidul Haram. Kemudian setelah kita masuk, amalan yang pertama kali kita kerjakan karena kita melakukan umrah adalah tawaf. Dan tawaf ini merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Jalla wa ala menjadikan tawaf merupakan kekhususan Ka'bah Baitullah. Oleh karena itu tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh tawaf di tempat-tempat tertentu yang dia menjadikan itu sebagai ibadah. Nah, dia menjadikan itu sebagai ibadah. Ini tidak diperbolehkan. Ada sebagian orang-orang miskin di Sulawesi, ya, karena mereka tidak mampu berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Al-Masjidil Haram, maka mereka naik ke Gunung Bawah Karaing. Lalu tawaf di sana. Ya, mereka membuat cara-cara tertentu, ritual tertentu, di antara ritualnya ada tawafnya di sana. Begitu mereka turun dari Gunung Bawah Karaing, namanya sudah ditambah di depan H. Jadi sudah ada H-nya juga. Haji Bawah Karaing. Allahumma musta'an. Ya, tidak diperbolehkan tawaf kecuali di Al-Ka'bah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawwafu bil Baitil Atiq." Hendaknya mereka tawaf di Al-Baitul Atiq dan yaitu di Ka'bah. Dan tawaf sebagaimana kita sebutkan, kalau seseorang umrah maka tawaf itu adalah wajib atau sunnah? Tawaf. Tawaf umrah wajib atau sunnah? Hah? Wajib. Keliru. Tawaf ketika umrah apa hukumnya? Oh, sudah lupa. Wajib atau sunnah? Hah? Wajib. Wajib. Saya ulangi lagi. Tawaf untuk umrah itu wajib atau sunnah? Perhatikan pertanyaannya, ha? Bukan wajib, bukan sunnah, rukun. Ya. Ingat, rukun umrah itu berapa? Tiga. Ihram, tawaf. Itu dia tawaf. Tawaf kemudian sa'i. Jadi tawaf ini adalah rukun umrah. Adapun rukun haji, tawafnya adalah tawafu al-ifadah. Yang wajib itu adalah tawaful wada'. Yang wajib adalah tawaf al-wada bagi yang menunaikan ibadah haji. Dan telah disebutkan keutamaan tawaf dalam hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawafa bi hadzal baiti usbu'an fa akhtharu kana ka'itqi raqabah." Siapa yang tawaf di seputar Ka'bah ini 7 kali dan dia menghitungnya, maka dia seperti membebaskan budak. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan seseorang yang tawaf, pada saat tawaf yang pertama kali yang diamalkan adalah dia tidak memulai tawafnya kecuali apabila telah sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Jadi saya contohkan, kalau 4 tiang ini, 4 tiang yang ada di depan saya ini, yang satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, yang belakang tiang yang ada jamnya, yang belakang lagi tiang yang sejajar dengan tiang yang ada jamnya. Anggap ini Ka'bah. Ya. Anggap ini Ka'bah. Ka'bah sekarang segi 4 seperti ini. Maka ketika sampai dia tidak begitu tiba di pelataran tawaf, tidak langsung tawaf, tapi lihat dulu mana yang sejajar dengan Hajar Aswad. Maka dia mendatangi yang sejajar dengan Hajar Aswad tersebut, dan dari situlah dia memulai tawaf. Kata beliau, wasaihu fi tawafi yastalimu ruknain. Adapun dalam tawaf yang boleh disentuh dari dinding Ka'bah itu ada dua rukun. Ada dua rukun. Hajar Aswad, saya beri contoh misalnya di sini, Hajar Aswad yang sebelah kanan saya ini, ya, dan rukun Yamani yang sebelah kiri saya, yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Jadi kalau Hajar Aswad yang di sini yang sebelah kanan, maka yang di sebelahnya, sebelah kirinya itu adalah rukun Yamani. Hanya dua tempat ini saja yang boleh disentuh. Yang boleh disentuh. Karena ada sebagian para jamaah, bukan sebagian, banyak, semua dinding-dinding Ka'bah disentuh dan diciumi semua. Ya. Nah, sampai ada yang memotong kiswah Ka'bah. Ya. Mungkin bawa gunting dia atau bawa, padahal kiswah Ka'bah itu tebal, bisa juga dipotong sama dia. Nah, katanya dapat barokah kalau ditaruh di rumah, ditaruh di perahu, ya, akan mendatangkan keuntungan. Allahu musta'an. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Ubay bin Umair, bahwa ada seorang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ya Abu Abdurrahman, ma araka tahtarimu illa hadain ruknain. Wahai Abu Abdurrahman, saya tidak melihat kamu menyentuh Ka'bah kecuali dua rukun ini saja, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Kata beliau, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mashahuma yaqutanil khathiah. Sesungguhnya menyapu atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa, dan aku juga mendengarkan beliau mengatakan, man tawafa sab'an fa huwa ka idli raqabah. Siapa yang tawaf 7 kali, maka dia seperti membebaskan budak. Dan tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu satu putaran. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu dihitung satu putaran. Oleh karena itu selesai apa? Memulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad pula. Dan ketika dia tawaf, dia menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Ya. Kalau ada orang tawaf, dia menjadikan Ka'bah sebelah kanan. Berarti dia tawafnya mundur. Maka ini tidak sah tawafnya. Tidak sah tawafnya. Dia harus menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Wa yatuhu min wara'il hijr. Dan dia tawaf di belakang hijr. Kalau saya permisalkan yang tadi, ini adalah Ka'bah, ya, dinding Ka'bah persegi 4 ini. Nah, di Ka'bah itu ada lingkaran, pertengahan lingkaran. Paham ya? Anggap di sebelah sana. Kalau ini Hajar Aswad di depan ini, maka hijr itu di sebelah kanannya. Itu ada lingkaran. Ada dinding setengah. Setengah lingkaran itu disebut hijr. Orang-orang menyebutnya hijr Ismail. Orang-orang menyebutnya hijr Ismail. Nah, tidak diperbolehkan tawaf dengan masuk ke dalam hijr itu. Barang siapa yang tawaf lalu dia masuk ke dalam hijr, maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena hijr itu bahagian dari Ka'bah. Bahagian dari Ka'bah. Dahulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, hijr itu bahagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tidak persegi 4 seperti yang kita saksikan sekarang. Lebih memanjang dia. Agak memanjang. Ya. Dan hijr itu bahagian dari Ka'bah. Namun tempat Ka'bah itu mengalami kerusakan. Sehingga kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah, infaknya kurang. Ya. Infak untuk bangun Ka'bah kurang. Kurang orang-orang menyumbang. Sehingga ketika mereka membangunnya, sehingga pembangunan tersebut tidak sempurna, sehingga bahagian dari hijr itu tidak sempat dibangun. Oleh karena itu, jangan tawaf di dalam hijab. Karena bahagian dari lingkaran tersebut termasuk bahagian dari Ka'bah. Ya, nominal Ka'bah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ijma' wa ajma'u ala anna ath-thaifa la yujzi'uhu min kharijil masjid. Demikian pula para ulama sepakat bahwa tawaf itu tidak sah dilakukan di luar masjid. Ya. Kalau misalnya ada orang masuk Masjidil Haram, kemudian dia melihat, waduh, orang ramai sekali, maka dia keluar cari taksi. Ya. Tolong bawa saya keliling sebanyak 7 kali. Jadi lewat jalan terus keliling, ya. Kira diperkirakan ini sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Allahu Akbar. Misalnya tidak sah tawafnya. Kenapa? Di luar masjid. Ya. Karena itu di luar masjid. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bolehkah tawaf di tempat sa'i? Bolehkah tawaf di tempat sa'i? Ini kembali kepada perselisihan apakah tempat sa'i itu bagian dari masjid atau tidak. Memang dulu sa'i itu bukan bagian dari masjid, di luar masjid. Tapi setelah mengalami perluasan, akhirnya dia masuk ke dalam bangunan masjid. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ketika dia sudah dimasukkan ke dalam bangunan masjid, maka dia bagian dari masjid. Seperti halnya Masjid Nabawi, dulunya kecil, kemudian mengalami perluasan, perluasan, perluasan sampai seluas seperti sekarang ini. Ya. Setelah diperluas, yang mana yang merupakan bangunan bagian dari masjid, maka itu tetap mendapatkan keutamaan sholat seperti sholat di masjid aslinya, masjid yang sebenarnya. Sehingga kata para ulama, karena sudah dibangun, maka tempat sa'i pun bahagian dari masjid. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ada sebagian ulama tetap menganggap bahwa tempat sa'i dianggap tetap di luar masjid. Wallahu a'lam. Wa idza hada at-thaiful hajar al-aswad qabbalahu. Apabila seorang ya telah sejajar dengan Hajar Aswad, jika memungkinkan maka dia menciumnya. Jika memungkinkan maka dia menciumnya. Kalau tidak memungkinkan maka dia memegangnya. Dia memegangnya. Lalu ketika dia memegangnya maka dia mencium apa yang memegangnya tersebut. Apakah dengan tangan atau dengan tongkat? Dia menyentuhnya dengan tongkat, maka dia mencium tongkat tersebut setelah menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan memberi isyarat saja. Cukup dengan memberi isyarat. Ada riwayat yang disebutkan dari hadis Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul hajar al-aswad wa yasjudu alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad dan sujud, yakni menyentuh dahinya di Hajar Aswad. Menyentuhkan dahinya di Hajar Aswad. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan riwayat ini, namun sebagian para ulama melemahkan riwayat sujud di atas Hajar Aswad. Sehingga mereka mengatakan tidak dianjurkan seorang sujud di atas Hajar Aswad, yang dianjurkan adalah menciumnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi Hajar Aswad dan beliau menciumnya, maka beliau mengatakan inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa wa laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Sesungguhnya aku mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu, tidak bisa memberi manfaat dan kemudaratan. Kalau bukan aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Demikian pula disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyentuhnya dan mencium Hajar Aswad. Nah, dan disebutkan dalam riwayat Abu Tufail, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait. Aku melihat Rasulullah tawaf di Ka'bah wa yasalimu rukna bi mihjalin ma'ah, dan beliau menyentuh rukun Hajar Aswad itu dengan tongkatnya. Wa yuqabbilul mihjan. Setelah itu beliau mencium tongkat yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Demikian pula hadis Ibn Abbas, beliau mengatakan, "Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'ir, kullama atarrubna asyara ilaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di atas unta. Ini juga merupakan dalil menunjukkan bolehnya naik kendaraan. Ketika tawaf maksudnya pakai kursi roda. Jangan ada yang masukkan unta di Masjidil Haram sekarang ya. Maksudnya memakai kursi roda. Itu diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tawaf dengan untanya. Setiap kali beliau mendatangi Hajar Aswad atau rukun ya Hajar Aswad, maka beliau memberikan isyarat kepadanya. Beliau memberikan isyarat. Ini apabila seorang tidak memungkinkan untuk menciumnya atau menyentuhnya. Dan dianjurkan ketika menyentuh Hajar Aswad, di sini kata beliau, apabila seorang mencium Hajar Aswad, dianjurkan sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Adapun kalau dia tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa menciumnya, hanya memberi isyarat, maka cukup seseorang mengatakan Allahu akbar. Jadi beliau membedakan apa yang diucapkan ketika dicium dan ketika isyarat. Kalau dicium maka diucapkan dengan basmalah, Bismillahi Allahu akbar. Tapi hanya isyarat saja, maka cukup dengan takbir. Ya. Namun pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tambahan bismillah ketika seseorang mencium atau menyentuh Hajar Aswad ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilakukan oleh sebagian sahabat dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga apabila seorang mengucapkan Allahu akbar itu sudah mencukupi. Mengucapkan Allahu akbar sudah mencukupi. Dan tidak ada dua, tidak ada tempat-tempat tertentu yang dianjurkan untuk disentuh kecuali Hajar Aswad, demikian pula rukun Yamani. Kata Abdullah bin Umar, "Lam ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknainil yamaniyain." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dari Ka'bah kecuali dua rukun, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Adapun Hajar Aswad seperti yang disebutkan, dicium atau disentuh atau isyarat. Berbeda dengan rukun Yamani, dianjurkan untuk menyentuhnya saja. Kalau tidak bisa menyentuhnya, maka lewat tanpa memberi isyarat. Tanpa memberi isyarat. Tanpa memberi isyarat ke rukun Yamani, tidak ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Adapun dinding-dinding Ka'bah yang lain, maka tidak dianjurkan untuk disentuh dan tidak dianjurkan untuk menyapu-nyapunya, disebabkan karena tidak ada hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ada sebuah tempat pula yang disebut dengan multazam. Multazam. Multazam itu adalah bahagian dinding Ka'bah antara Hajar Aswad dengan pintu. Ya, kalau kita permisalkan tadi ini Hajar Aswad sebelah kanan ini, dinding sebelah kanannya, yang sebelah kanannya ke arah belakang, ya, itu antara Hajar Aswad dengan pintu. Antara Hajar Aswad dan pintu ini disebut multazam. Ada sebagian riwayat yang datang dari sebagian para sahabat di mana mereka menganjurkan untuk menempelkan pipi mereka, dada mereka di tempat tersebut. Namun riwayat ini pun menjadi perselisihan. Ada sebagian para ulama tidak mensahihkan dan ada pula yang menguatkan riwayat tersebut. Adapun Syekh Al-Albani, beliau menguatkan riwayat ini dan beliau mengatakan dianjurkan seseorang untuk menempelkan pipinya, dadanya di tempat tersebut dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama tawaf tidak ada zikir-zikir khusus. Tidak ada zikir-zikir khusus yang dianjurkan. Ya. Sehingga seseorang boleh menyebut atau berzikir dengan zikir apa saja. Apakah dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan la ilaha illallah, silakan. Zikir bebas. Dan tidak perlu di beri komando. Tidak perlu dengan suara yang keras. Tidak perlu dengan satu suara. Masing-masing berzikir dengan suara yang lirih. Ya. Kebiasaan mengangkat suara ketika tawaf itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaw wa tasbih." Tidaklah salatnya mereka orang-orang jahiliyah dahulu di seputar Ka'bah kecuali bersiul dan bertepuk tangan, ribut ketika berzikir, ribut ketika ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin meniru orang-orang musyrik dalam hal tata cara ibadah mereka. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan suara yang keras mengganggu orang lain, subhanallah, menyakiti orang lain, dan terganggu ibadah mereka. Ditambah lagi bahwa ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dianjurkan mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya. Ini antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Adapun selainnya zikirnya bebas. Ya. Yang lainnya zikirnya bebas. Terjadi perselisihan, bolehkah membaca Al-Qur'an ketika tawaf? Ada sebagian riwayat yang pendapat Imam Malik, beliau mengatakan makruh hukumnya membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Namun jumhur ulama mereka mengatakan boleh, namun yang lebih afdal berzikir dan berdoa. Yang lebih afdal berzikir dan berdoa ketika tawaf. Dan mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya, kata beliau, itu bersamaan dengan tawaf saja. Bersamaan dengan tawaf saja. Sebab tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menciumnya kecuali pada saat tawaf. Kecuali pada saat tawaf. Nah, adapun menyentuhnya, menyentuhnya ya saja, menyentuh Hajar Aswad setelah sholat dua rakaat tawaf pada Hajjatul Wada, itu telah diriwayatkan oleh Jabir dalam Sahih Muslim. Ya, telah diriwayatkan oleh Jabir dalam Sahih Muslim. Jadi apabila seorang selesai tawaf kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, selesai sholat dianjurkan kembali ke Ka'bah. Ini kalau memungkinkan, ya. Biasanya sulit sekali. Dianjurkan kembali ke Ka'bah, nah, untuk menyentuh Ka'bah tersebut. Karena ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Namun apabila ada seorang ingin menyentuh Hajar Aswad, ya, pada selain tawaf, kata beliau boleh. Ya, menyentuh Hajar Aswad selain tawaf, hukumnya boleh. Sebab telah sahih dari Ibnu Umar, "Annahu kana yakhruju minal masjid hatta yassalim kana fi tawaf aw fi ghairi tawaf." Bahwa Ibnu Umar keluar dari masjid, beliau tidak keluar dari masjid sampai beliau menyentuh Hajar Aswad tersebut, apakah ketika tawaf atau tidak dalam keadaan tawaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dan sanad ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, seakan-akan mencium Hajar Aswad itu sebagai satu kewajiban, satu rukun, sehingga mereka harus mencium meskipun bukan pada saat tawaf. Nyewa orang, nah, nyewa orang-orang badannya besar-besar yang memungkinkan untuk membawanya untuk cium, itu dikasih harga sekian, kemudian masuk, setelah selesai mencium sudah selesai, tidak ada hubungannya dengan tawaf. Nah, maka ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikutnya, yaitu ba'da al-Asr. Bagi antum yang ingin bertanya, bertanya dengan tulisan insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa asru da'wana anilhamdu illahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.